Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Sabtu 4 November 2017, dibacakan oleh saya Ilham. Sipir Rutan Sigli ditangkap saat transaksi sabu. Berkas dugaan korupsi aparat desa Lungbata dilimpahkan ke jaksa. Irwandi Yusuf sebut ikan tuna salah satu jenis ikan andalan Aceh. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun personil Satuan Reserse Narkoba Polres Pidi meringkus seorang sipir rumah tahanan Sigli karena kepergok menjual sabu Kamis kemarin sekitar pukul 17.30. Tersangka berinisial RS 30 tahun warga lingkungan Tanjung Harapan, Gampong Keramat Luar Kota Sigli Pidi sempat melarikan diri saat diciduk. Kasatres Narkoba Polres Pidi AKP Raja Aminuddin Harahap mengatakan penangkapan RS bermula dari informasi yang diperoleh polisi soal aktivitas tersangka yang kerap menjual sabu di perkampungan. Dari laporan itu polisi membentuk tim kemudian bergerak dan melakukan penyelidikan. Saat tim meluncur ke Desa Keramat Luar, tim melihat RS sedang menunggu pelanggannya. Mengetahui dirinya telah diintai, RS sempat mencoba kabur namun gagal. Polisi berhasil membekuknya dan melakukan penggeledahan. Polisi menemukan satu paket sabu ukuran kecil yang disimpan pelaku di saku celana jeans. Polisi melakukan pengembangan dan menggeledah rumah RS, lokasinya tak jauh dari tempat penangkapan. Di sana polisi kembali menemukan satu paket sabu ukuran sedang yang disimpan di kamar tidurnya. Tersangka RS dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapores untuk penyelidikan lebih lanjut. Sederalun penyidik Polresta Banda Aceh melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi dana pendapatan asli Gampung Lungbata, Kecamatan Lungbata, Banda Aceh, sebesar 110 juta yang dilakukan tiga aparat desa itu ke kejari setempat Jumat kemarin. Aparat desa yang diduga menilep dana PAG yaitu ketua dan anggota Tuhapet Gampung Lungbata Zulkifli dan T. Anisrullah serta bendahara Gampung itu Hanan Sukri. Mulai kemarin ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kasipitsus Kejari Banda Aceh Muhammad Zulfan mengatakan dana PAG tersebut merupakan uang hasil penyewaan sebidang tanah milik Gampung kepada PLN Lungbata selama 2 tahun senilai 100 juta rupiah. Uang tersebut digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Sederalun Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan salah satu jenis ikan andalan Aceh yaitu tuna. Ikan yang terkenal lezat dan kandungan gizi yang sangat tinggi ini kini diekspor ke mancanegara. Oleh sebab itu, produksi ikan tuna sangat penting untuk dikembangkan. Menurut Irwandi, ikan tuna tak hanya digemari oleh masyarakat Tanah Rencong, tapi juga warga di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, ikan tuna yang ditangkap nelayan dan didaratkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo pada tahun 2016 sebanyak 2.459 ton. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 2.119 ton. Tuna yang berhasil ditangkap tersebut tidak hanya dijual di Aceh, tapi juga untuk konsumsi di beberapa daerah di Indonesia hingga diekspor. Untuk mengelola potensi tersebut, pemerintah Aceh terus melengkapi berbagai hal termasuk sarana atau fasilitas yang dibutuhkan, serta menggulirkan berbagai program pemberdayaan dan penguatan di sektor perikanan dan kelautan. Pada Kamis kemarin, Gubernur Irwandi meletakkan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan ikan tuna PT Yakin Pacific Tuna di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Banda Aceh. Sederalun, setelah melakukan penyelidikan secara maraton, akhirnya personel Polsek Langsa Barat berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017 lalu di depan ruko seorang warga Gampung Birem Puntung, Kecamatan Langsa Baru. Polisi menangkap Ridwan Ali, 48 tahun, warga Gampung Tuhagogo, Kecamatan Padang Tiji Pidi, sebagai tersangka pembuang bayi. Berdasarkan penelusuran polisi, bayi laki-laki yang dibuang itu dilahirkan oleh wanita belia Saharatun, 19 tahun, warga Padang Tiji, PD. Bayi itu diduga hasil hubungan gelap dengan seorang lelaki. Ridwan Ali merupakan ayah kandung Saharatun, diduga sangat malu dengan kasus yang menimpa anaknya, hingga nekat membuang bayi tak berdosa yang dilahirkan oleh Saharatun. Kapolsek Langsa Barat Ibtu Jamaluddin Nasution mengatakan, awalnya polisi menangkap ibu sang bayi Saharatun di rumah ibunya di Warung Sahara di Desa Tuhagogo, Padang Tiji, Selasa lalu. Dalam pemeriksaan, Saharatun mengakui bayinya itu dibuang oleh ayah kandungnya Ridwan Ali yang telah menetap di Desa Alunirih, Kecamatan Perlak Timur. Atas pengakuan Saharatun, polisi langsung melacak keberadaan tersangka Ridwan Ali. Kerjasama dan koordinasi Polsek Langsa Barat dan Polsek Perlak Timur, polisi berhasil meringkus tersangka Ridwan Ali pada Kamis kemarin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, sebanyak 39 nelayan asal Aceh akhirnya dipulangkan ke Tanah Rencong setelah sempat ditahan di India. Pemulangan nelayan ini dikawal ketat oleh kapal perang Indonesia hingga tiba di Dermaga Sabang. Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut Kiki Salvadi melalui perwira operasi Mayor Laut Yoni Nova Kusumawan mengatakan para nelayan yang berangkat dari Lampulo Banda Aceh ini berhasil dipulangkan setelah dilakukan diplomasi dengan Angkatan Laut India. Setelah dilakukan diplomasi, kapal nelayan yang ditangkap pada 30 Oktober lalu itu akhirnya bisa dipulangkan bersama nelayan berjumlah 39 orang dalam keadaan sehat. Saat memasuki perairan Indonesia, kapal nelayan tersebut dikawal KRI Kelabang 826 yang sedang menggelar operasi di zona ekonomika eksklusiva Indonesia. Sedaralun, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin kembali menemukan dua pasien positif difteri, yaitu penyakit akibat infeksi kuman yang menyerang hidung dan tenggorokan. Pasien yang masih balita, yakni MY, 4 tahun asal Banda Aceh, dan AH, 2 tahun dari Lok Sumawe. Keduanya telah dirawat intensif di RSUZA sejak beberapa hari. Wakil Direktur RSUZA, Dr. Azharuddin, melalui Raihan mengatakan, kedua pasien terbukti difteri dengan ciri khas sesak napas, suara parau, bahkan ada yang sudah timbul plak putih di amandel dan kerongkongan. Pasien dirawat di ruang isolasi selama 14 hari. Raihan menyebutkan, seorang pasien mengalami sumbatan jalan napas sehingga harus dilubangi trakeanya untuk saluran napas oleh spesialis THT. Menurutnya penyakit ini bisa berakibat fatal, komplikasinya bisa tersumbat jalan napas ke jantung dan saraf. Ia mengungkapkan sejak Januari sampai 3 November 2017, RSUZA telah merawat 28 pasien difteri. Kebanyakan dari mereka berasal dari kabupaten kota dan tidak diimunisasi DPT. Karena itu, apabila anak mengeluh nyeri di tenggorokan, harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Sedaralun, Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, Ayus Parudin, menegaskan tidak ada istilah bagi narapidana berada di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, ia minta polisi menangkap setiap napi yang kedapatan berkeliaran di luar. Ayus Parudin mengakui adanya isu tentang maraknya napi yang bebas keluar masuk LP atas izin petugas. Menurutnya hal itu adalah pekerjaan rumah besar bagi kepala LP kelas 2A Banda Aceh yang baru. Ayus Parudin juga tak menampik selama ini LP kelas 2A memang sering berkasus, terutama para petugas atau sipir yang dengan mudah memberikan izin kepada napi untuk keluar LP. Ayus Parudin menegaskan bahwa cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat tidak boleh sembarangan diberikan, semua itu ada prosedurnya. Terkait kasus keluarnya napi di LP kelas 2A Banda Aceh baru-baru ini, Ayus Parudin mengaku adanya keterlibatan kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan dan seorang petugas lainnya. Oleh sebab itu, ia sudah memanggil keduanya untuk menghadap. Keduanya juga akan diganti dan tidak lagi bertugas di LP tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 4 November 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.